Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum syederalun, berita sore edisi hari ini Senin 16 Agustus 2021, dibacakan Tia Andalusia dan Ardiansyah. 311 napi LP kelas 2A Loksmawe terima remisi HUT RI. 44 rumah terendam banjir di Aceh Tenggara akibat tanggul Sungai Lawe Bulan jebol. 16 pasien COVID-19 di Aceh Utara masih dirawat di Rumah Sakit Umum Cut Mutia. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, Radio Amanda 104 FM Pakengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Kute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 Loksmawe telah mengusulkan 311 napi untuk mendapatkan remisi dalam rangka perayaan HUT RI tahun ini. Semua napi yang diusulkan bakal dapat remisi antara 1 hingga 6 bulan. Kepala LP Kelas 2 Loksmawe Nawawi menyebutkan untuk saat ini jumlah napi maupun tahanan di LP Kelas 2 Loksmawe sebanyak 605 orang. Sehingga awal Agustus 2021 pihaknya telah mengusulkan 311 napi untuk mendapatkan remisi dalam rangka HUT RI tahun ini. Menurut Nawawi, usulan remisi telah disetujui. Semua napi diusulkan bakal dapat remisi antara 1 hingga 6 bulan. Bahkan dari 311 napi yang menerima remisi tahun ini, salah satunya akan langsung bebas. Napi yang langsung bebas adalah napi tindak pidana narkotika. Ia bebas setelah mendapatkan remisi 3 bulan. Laporan Saiful Bahri dari Loksmawe. Syederalun, sedikitnya 44 rumah di 3 kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara dilaporkan terendam banjir pada Minggu malam 15 Agustus 2021. Banjir terjadi diduga akibat jebolnya tanggul Sungai Bulan yang mengalami peningkatan volume air akibat curah hujan yang tinggi di kawasan tersebut. Kepala BPBD Agara, Nazemi Deski, mengatakan rumah-rumah yang terendam banjir antara lain berada di Desa Penampakan dan Gusung Batu di Kecamatan Deleng Pokisen. Lalu di Desa Batum Bulan Sepakat, Batum Bulan Asli, dan Desa Gumpang Jaya di Kecamatan Babusalam serta Desa Bambel di Kecamatan Bambel. Saat ini petugas masih melakukan pendataan konkret baik kerugian materi dan dampak terhadap jiwa penduduk. Namun, data sementara yang terdampak bencana banjir tersebut, sedikitnya ada 44 rumah terendam. Kondisi terakhir banjir kini berangsur surut. TRC BPBD juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk segera melakukan gotong royong melakukan pembersihan. Sementara untuk penanganan tanggul yang jebol akan segera diturunkan alat berat. Warga yang bermukim di dekat Sungai Lawe Bulan dan Lawe Alas diminta untuk lebih waspada karena kondisi cuaca masih mendung dan berpotensi hujan. Dari Aceh Tenggara, Asnawi Lui, Serambi FM. Darlun, RSU Cut Mutia Aceh Utara yang menjadi rumah sakit kedua di Aceh untuk rujukan pasien COVID-19 hingga Senin ini merawat 498 pasien COVID-19. Angka ini terhitung sejak Presiden Jokowi menetapkan wabah corona sebagai bencana nasional pada 14 Maret 2021. Humas RSU Cut Mutia Aceh Utara Jalaluddin MKes mengatakan total 498 pasien yang pernah dirawat di Rumah Sakit Cut Mutia, hari ini tersisa 16 pasien yang masih dirawat di ruang ICU dan ruang isolasi. Sementara jumlah pasien COVID yang meninggal di Rumah Sakit Cutmutia hingga kini 89 orang. Dari total jumlah pasien yang dirawat, hanya 5 orang yang harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Sedangkan selebihnya sudah sembuh. Kini mereka telah dipulangkan ke rumah masing-masing. Syederalun, sejumlah masyarakat dan pemuda Pos Ranger bersama personil TNI Koramil 03 Timang Gajah Kodim 0119 Benar Meriah mengibarkan bendera merah putih raksasa di Gunung Burni Telong, Kampung Rembune, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Benar Meriah, Minggu kemarin. Pengibaran bendera itu dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia atau HUT RI ke-76 pada 17 Agustus 2021. Kasdim 0119 BM Mayor M. Indra Syahputra mengatakan, setiap tahun TNI bersama pemuda dan masyarakat mengibarkan bendera merah putih. Upacara pengibaran bendera merah putih berukuran besar itu adalah dalam rangka memperingati HUT RI ke-76. Namun, ini adalah kali perdana pengibaran bendera berukuran 7x4 meter di lokasi wisata pendakian Gunung Burni Telong. Hal itu untuk mewujudkan keinginan masyarakat dan pemuda Benar Meriah guna meneruskan perjuangan para pahlawan dan membela tanah air Indonesia. Indra menambahkan, mengibarkan bendera merah putih ini juga dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan demi NKRI agar tetap kokoh. Upacara pengibaran bendera putih turut dihadiri antara lain dan Ramil 03 Timang Gajah, Kapten Abdul Aziz, masyarakat, dan Desa Pos Ranger Desa Rembune. Dari Benar Meriah, Budi Fatria, Serambi FM. Darlun Aceh membukukan angka kesembuhan pasien COVID-19 tertinggi lebih 1.000 orang. Angka kesembuhan persisnya 1.033 orang dan paling banyak warga Banda Aceh. Sementara kasus baru bertambah 310 orang dan 10 orang meninggal dunia. Juru bicara penanganan COVID-19 Aceh, Saifullah Abdul Ghani, mengatakan kasus sembuh harian mencapai 1.033 orang. Angka tersebut didominasi warga Banda Aceh mencapai 889 orang. Disusul Aceh Besar 80 orang, Aceh Utara 42 orang, dan Biren 12 orang. Kemudian warga Pidijaya 5 orang dan Aceh Barat Daya sebanyak 2 orang. Selanjutnya warga Aceh Timur, Benar Meriah, warga Pidi, masing-masing 1 orang sembuh dari infeksi virus corona. Lebih lanjut, SAG mengatakan progres vaksinasi COVID-19 di Aceh, masyarakat rentan dan kelompok berisiko yang sudah divaksinasi dosis 1 sebanyak 710.617 orang. Atau 17,64% dari total sasaran 4.028.891. Yang telah melengkapinya dengan suntikan dosis 2 352.000 orang atau 8,74%. Sementara itu 2.000 lebih tenaga kesehatan sudah vaksinasi 3 atau booster COVID-19. Laporan Suburdani dari Banda Aceh. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan stakeholders lainnya terus bersinergi mengakselerasi vaksinasi agar target herd immunity di akhir tahun ini bisa tercapai. Hal ini dilakukan sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo yang menegaskan bahwa dalam menangani pandemi COVID-19, selain menekan laju mobilitas dan aktivitas masyarakat, vaksinasi juga harus terus dipercepat hingga 2 juta suntikan per hari. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang sekaligus sebagai Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional juga mengatakan bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu langkah krusial yang harus terus dilakukan. Pemerintah menetapkan target sasaran vaksinasi nasional sebanyak 208 juta penduduk. Berdasarkan data 15 Agustus 2021 pukul 12 waktu Indonesia Barat, sebanyak 53,57 juta dosis vaksinasi tahap 1 telah disuntikan dan vaksinasi tahap kedua juga telah disuntikan sebanyak 28,03 juta dosis kepada masyarakat. Selain itu, vaksinasi tahap ketiga untuk tenaga kesehatan juga sudah mulai disuntikan. Dalam rangka kunjungan kerja di Provinsi Jawa Tengah, Menko Erlangga pada hari Minggu 15 Agustus 2021 meninjau kegiatan vaksinasi COVID-19 di De Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Dalam peninjauan yang didampingi oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita tersebut, Menko Erlangga sekaligus memastikan bahwa penyelenggaraan vaksinasi di lokasi tersebut berjalan sesuai dengan harapan pemerintah. Sederalun, ribuan orang berupaya meninggalkan Kabul dan melarikan diri dari kelompok orang yang dikenal dengan aliran garis kerasnya itu. Akibatnya, pada Senin waktu setempat, situasi kacau terjadi di Bandara Kabul yang dibanjiri orang-orang yang ingin kabur dari negara itu. Kelompok Taliban mulai memasuki Kabul pada Minggu malam waktu setempat dengan tujuan memastikan keamanan. Tiga sumber senior Taliban menyebutkan bahwa para petempur mereka telah mengambil alih istana kepresidenan dan menggelar rapat keamanan di Kabul. Namun, bagi puluhan ribu orang yang mengungsi ke Kabul selama beberapa pekan terakhir, situasinya kini dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan. Pasukan pemerintah Afghanistan kolaps tanpa dukungan militer Amerika Serikat yang melakukan invasi tahun 2001 sejak serangan 11 September dan menumbangkan Taliban atas dukungannya terhadap Al-Qaeda saat itu. Namun, AS ternyata gagal dalam membangun pemerintahan demokratis yang bisa melawan Taliban, meskipun telah menghabiskan dana miliaran dolar Amerika dan memberikan dukungan militer selama dua dekade terakhir. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Senin 16 Agustus 2021. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Instagram kami @serambifm. Syederalun, wassalam.